Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh rahimanillah wa rahmatullah. Alhamdulillah kita senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kekuatan dan juga kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya di akhir hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan masih sedikit di ayat yang ke-84 sampai 86 dari surat Al-Baqarah. Beberapa fawaid sudah kita bahas apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhtimin rahimahullah ta'ala. Banyak pelajaran yang dipetik dari ayat ini, dari kisah-kisah orang-orang Yahudi ini. Kemudian selanjutnya qala min fawaidil ayah, di antara faedah ayat-ayat ini, taubih man ikhtara dunya ala akhirah. Taubih yang merupakan menjelekkan atau penghinaan terhadap orang-orang yang lebih mementingkan atau memilih dunia dari akhiratnya. Wa huwa ma'akaunihi mudalan fid din sababun fil aql, bahwa orang yang memilih dunia mengalahkan akhiratnya, ini keadaannya dia sebagai dalam keadaan yang tersesat dalam agama, demikian pula sabah dalam akalnya, orang yang dungu dalam akalnya. Innad dunya mata'un qalil thumma yazul wal akhiratu khairu wa abqa. Karena dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit, kemudian juga yang sedikit ini pun hilang. Sementara akhirat ini adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka orang yang memilih dunia atas akhiratnya, dia sesat dalam agamanya, dungu dalam akalnya. Dan seperti itu sifat orang-orang Yahudi hakikatnya. Wa minha anna haula'il qaum khaliduna fil 'adabi abadal abidin. Kemudian juga faedah dari ayat ini bahwa mereka ini, kaum ini dari orang-orang Yahudi yang mereka mengingkari dengan janji Allah Subhanahu wa taala, khaliduna bil adab abadal abidin, mereka kekal dalam siksaan selama-lamanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yukhaffafu anhumul adab, maka tidak akan diringankan siksaan itu atas mereka. Juga ini siksaan yang selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berikutnya, wa minha annal mujrim la yajidu nasiran lahu yamna'uhu min adzabillahi azza wa jalla. Bahwa seorang yang mujrim, seorang yang jahat, seorang yang berbuat dosa, tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang menghalangi dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pembelanya, tidak ada lagi yang membantunya, dan tidak ada lagi bermanfaat tebusan apapun yang bisa meringankan atau menghalangi dirinya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Diqaulihi ta'ala wa la hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Nasallahu salaman afiyah. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya adalah terhib merupakan terhib, jadi peringatan-peringatan kepada kita, sekaligus juga menjadikan kita lebih rasa khauf, memiliki rasa khauf, rasa takut kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa aman dari siksaannya. Maka saat-saat yang seperti sekarang ini adalah saat yang untuk kita lebih banyak muhasabah dan introspeksi diri kita dengan apa yang kita jalani. Jangan sampai tinggal beberapa saat lagi kita akan kehilangan tamu kita, kemudian lepas dari bulan ini tidak ada asar, tidak ada bekas ataupun dampaknya. Nasallallahu salamun alaihi. Maka apalagi kemudian tidak terampuni dosa-dosa kita. Nasallallahu salamun alaihi. Alhamdulillah. Dan ini dikatakan orang yang paling merugi. Kemudian sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka tidak memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik yang Allah telah berikan dan lebihkan kepada mereka ini. Kemudian kata Syekh Muzimin mengatakan, "Hadza alladzi qasahu Allah Ta'ala 'alaina min akhbari Bani Israil madmunuhu at-tahdhir min al-wuqu'i fi ma waqa'u fihi." Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan kepada kita dari berita-berita Bani Israil. Dari kisah-kisah berbagai kejadian pada Bani Israil ini, kandungannya tiada lain adalah tahdhir min al-wuqu' fi ma waqa'u fihi. Peringatan kepada kita dari terjatuh dengan apa mereka telah terjatuh ke dalamnya, dari berbagai kerusakan yang mereka orang-orang Yahudi telah terjatuh ke dalamnya. Walakin ma'al asaf anna ba'd hadhihi al-ummah waqa'u fi jinsi ma waqa'a fi Bani Israil. Namun kata beliau, sangat disayangkan sekali bahwa sebagian dari umat ini mereka telah terjatuh pada hal yang sejenis dengan apa yang Bani Israil itu telah terjatuh ke dalamnya. Dan ini wahada bistaq qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebenaran dari sabda Nabi SAW, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." La tarkabunna sanana man qabla man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la tadra'u juhra rabbika takhafuna. Pasti dan pasti kalian akan, dan pendapat lain, la tattabi'anna. Pasti kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan seterusnya, sampai seandainya mereka masuk lubang log pun juga kalian akan mengikutinya. Artinya dari umat ini ada yang memang mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi, sekecil apapun diikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari sini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, penting juga untuk kita mengenal perilaku-perilaku orang-orang Yahudi. Tiada lain agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal yang kita sendiri tidak menyadari kalau ternyata itu adalah dari perilaku-perilakunya orang-orang Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun juga sahih ya, diriwayatkan oleh Muhammad dan yang lainnya, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian jemaah mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fawaid dari ayat yang ke-84 sampai 83. Kemudian kita lanjutkan sedikit dari ayat yang ke-87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa alaihissalam Al-Kitab, dan kami ikutkan dari sesudahnya beberapa rasul. Ini diikuti datang setelah Nabi Musa alaihissalam beberapa rasul. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam alaihissalam al-bayyinah, bukti-bukti yang nyata. dan kami kuatkan beliau dengan Ruhul Kudus. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah kalian jika datang kepada kalian seorang rasul yang tidak kalian sukai, tidak sesuai dengan diri kalian, kalian akan menyombongkan diri. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka sekelompok dari kalian itu mendustakannya dan sekelompok malah membunuhnya. Mendustakan para rasul dan sekelompok malah membunuh para rasul ini. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Bala'anahum Allah bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Fa qalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali dari mereka yang beriman. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ini juga sisi lain dari kisah orang-orang Bani Israil. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada mereka Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Yang keadaan mereka seperti itu, yang suka-suka sikap-sikap mereka seperti itu terhadap para nabinya. Demikian durjananya mereka terhadap para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dari mendustakan apa yang datang kepada mereka dari para nabi ini, dan bahkan mereka lebih biadab lagi para nabi ini mereka bunuhi. Maka inilah orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini semuanya adalah peringatan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai kita berperilaku seperti perilaku mereka kepada para nabi seperti itu. Karena itu Allah mengatakan di akhir surat Al-Ahzab, "Dakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa." Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang menyakiti kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini karena biadab dan durjananya mereka Bani Israil. Maka tentunya ini juga satu keyakinan bagi kita, dengan sikap-sikap mereka seperti itu, ini adalah Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan ridha. Dan umat Islam alhamdulillah masih ada kekuatan, power yang kuat adalah tidak lain adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri cepat atau lambat pasti Allah Subhanahu wa taala akan hinakan mereka. Kemudian dijelaskan qaulu ta'ala wa laqad ataina Musa al-kitab. Sini la pada wa laqad, kedudukannya adalah sebagai sumpah. Sumpah sekaligus juga taukid. Dengan qad ini untuk tahqiq, untuk benar-benar menunjukkan ini terrealisasi dan ini terjadi, menguatkan. Dan lam di sini adalah lam qasam. Lam yang menunjukkan sumpah. Qad untuk lebih menguatkan. Qad ketika masuk pada fi'il madhi atau pada kata kerja yang bentuk lampau, ini menunjukkan tahqiq, benar-benar kejadian ini terjadi. Qala alaihi wa takunu hadhihi jumlah muakkadah bi thalathati muakkidat. Maka kalimat ini, jumlah ini dikuatkan dengan tiga bentuk penguat. Pertama itu dengan qasam, dengan sumpah. Kemudian lam yang juga sebagai lam qasam sekaligus juga lam taukid. Kemudian dengan qad, dengan huruf qad yang juga untuk litahqiq, juga untuk menguatkan. Qala wa laqad ataina ataina Musa, dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa, ini Ibn Imran, huwa Ibn Imran afdal anbiya Bani Israil, ini nabi dari Bani Israil yang paling utama adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena nabi dari Bani Israil itu sangat banyak, bahkan ribuan, Dan ini yang terbaik, yang paling utama dari para nabi Bani Israel ini adalah Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Qala wal kitab al-muradu bihi min at-Taurah. Wa laqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa al-kitab, yang dimaksudkan adalah Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Yani atba'na min ba'dihi bir-rusul. Yani kami ikutkan. Yani di diikutkan, artinya diikutkan di sini tidaklah ada nabi dari Bani Israil meninggal kecuali terus diikuti berikutnya. Karena tabi ini adalah datang setelah yang makbuk, yang diikuti. Jadi terus begitu berantai dari nabi-nabi dari Bani Israil. Ketika hilang satu, kemudian berikutnya datang dan diutus berikutnya. Seperti itu terus menerus. Maka ketika Rasulullah SAW diutus ini adalah fatrah minar rusul. Ini memang terhenti dari nabi yang diutus. Tidak ada baik itu dari Bani Israel atau dari yang lainnya. Ini fatrah yang rentang yang cukup lama. Vakum. Tidak ada nabi yang diutus. Sementara Bani Israel seperti itu keadaannya. Ini selalu ada nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Qauluhu ta'ala wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat, bukti-bukti. Ini al-bayyinat adalah sifat dengan mausuf yang dibuang. Artinya dengan yang disifat ini dibuang, takdirnya adalah ayat-ayat yang jelas yang kami berikan kepada Isa bin Maryam. Karena kata bayyinat di sini apa maknanya? Maka tiada lain adalah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Fid dalalati ala sidqihi, yang jelas menunjukkan akan kebenaran kerasulan Nabi Isa alaihi salam, wa sihhatu risalatihi. وهذه الآيات البينة تشمل الآيات الشرعية فالشريعة التي جاء بها, dan ayat yang jelas ini terkandung di dalamnya adalah ayat-ayat syar'iyyah, seperti syariat-syariat yang datang kepada beliau ini, dan juga ayat-ayat qadariyah. Ayat itu ada dua, ayat syar'iyyah dan ayat kauniyah. Syar'iyyah qadariyah kauniyah, jadi ayat dari kauniyah, yakni keadaan yang apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, jadi turun kepada, diturunkan kepada beliau Alkitab, yakni Injil, sebagaimana juga diberikan kepada beliau dari ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan mukjizat yang diberikan kepada beliau dari Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang sudah mati, kemudian mengeluarkan kembali, mengeluarkan mereka kembali dari kuburnya, yang itu semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan nanti di banyak surat Al-Imran. Ini Nabi Isa AS, dan ini adalah merupakan bayyinah terkandung dalamnya dari ayat kauniyah dan syar'iyyah. Qawlu ta'ala wa ayyadnahu, yani kami kuatkan beliau. Qawli ini, ini qawli ta'ala wa ayyadnal ladina amanu ala aduwi wa asbahu zahirin, seperti pada ayat surat Sa'd, dan kami kuatkan pada orang-orang beriman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dan menjadikan mereka menjadi menang. Aiqawainahum alaihim, jadi kami kuatkan mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Maka kalimat ayyadnahum ayyada, dari ayyada artinya adalah al-quwwah, diberikan kekuatan. Qawlu ta'ala biruhil kudus, qala min babi idhafati al-mawsuf ila sifatihi ay biruhil kudus. Jadi kami kuatkan Nabi Isa ini dengan Ruhul Kudus. nimbab dari menyandarkan yang disifati kepada sifatnya Ruhil Qudus, yakni ruh yang suci. Wal Qudus, wal Qudus bimana tahir, yang suci. Kemudian para ahli tafsir ini berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud pada dengan Ruhul Qudus ini. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksudkan ruh adalah al-murad ruh Isa, ruhnya Nabi Isa AS. Karena adalah juga ruh Qudsiyah Tahirah, ruh yang suci. Maka kalau diartikan ini, maka maknanya wa ayyadnahu bi ruhin qudus ay ayyadnahu bi ruhin tayyibatin tahirah turidul khair wa la turidul syarr. Jadi kami kuatkan Nabi Isa ini dengan ruh yang suci, yang bersih, yang selalu menginginkan kebaikan dan tidak menghendaki dengan keburukan. Ini jiwa yang baik. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksudkan dengan Ruhul Qudus adalah Injil. Sebagian ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah Injil, karena Injil ini adalah wahyu, dan wahyu juga dikatakan dengan ruh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Asy-Syura, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Wa kadzalika auhayna, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, yakni wahyu. Ai wahyan min amrina, wahyu dari perintah kami. Ini juga logik, cukup beralasan. Makna kedua yang dimasukkan dengan roh ini adalah Ruh Kudus adalah Injil. Kemudian ini tentunya adalah sebelum terjadi tahrif, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan Bani Israil juga. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga, makna Ruh Kudus adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dari ibunya, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbik." Qul nazzalahu Ruhul Qudus. Katakanlah, nazzalahu telah menurunkannya adalah Ruhul Qudus min Rabbik. Ini malaikat Jibril dari Rabbmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan tsabit wa huwa yahju al-musyrikin. Dan juga sabda Nabi SAW kepada Hasan Ibn Tsabit, ini penyairnya Rasulullah SAW yang dengan terkenal dengan hijabnya ini, dan juga dengan namanya pujian-pujiannya, madah Hasan Ibn Tsabit yang dulunya membenci Nabi SAW, kemudian masuk Islam dan kemudian banyak memuji kepada Rasulullah SAW. Kemudian dijadikan sebagai, karena sair pada bangsa Arab itu lebih tajam daripada pedang, artinya lebih bisa membangkitkan ini sair saat itu, karena ini merupakan kebanggaan mereka. Dan sampai hari ini pun juga seperti itu, mereka dengan yang namanya sair ini memberikan perhatian yang luar biasa. Dan ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Tsabit ketika memberikan hijab, memberikan celaan kepada orang-orang musyrikin. Qala Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus. Ini kuatkan Hasan bin Tsabit ketika melawan omongan-omongan orang-orang musyrikin dengan Ruhul Qudus. Hadis yang saya juga kenal Bukhari, ai Jibril, ini maksudkan adalah malaikat Jibril. Dan ini yang dari tiga pendapat ini Allah Ta'ala amin yang paling sahih insyaAllah Ta'ala, bahwa yang maksudkan dengan Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril alaihi salam. Qala yakunu qarinan lahu yu'ayyiduhu wa yuqawwih, yakni menjadi yang menemani dan menguatkannya. وَيُلَقِنُهُ الْحُجَّ عَلَى عَدَيْهِ, dan juga berikan talqin yang mendikte dengan hujah-hujahnya mengalahkan musuh-musuhnya. قَالَ وَهَذَا الَّذِي رَجَّحْنَهُ وَالَّذِي رَجَّحَهُ Ibn Jarir wa Ibn Kathir. Dan kata Syekh Al-Zimin, yang kami rajihkan di sini bahwa makna Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril adalah seperti juga dilojihkan atau di pendapat yang dipilih juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dalam tafsirnya bahwa yang maksudkan Ruh Al-Qudus adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Qawlu ta'ala afakullama ja'akum, afakullama ja'akum, ini juga istifham, istifham bentuk pertanyaan, juga bentuk pertanyaan pengingkaran. Karena seperti itu keadaan orang-orang Bani Israil yang selalu mengingkari perjanjian, menyelisihi dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hamzah ini pada kalimat ini adalah untuk menunjukkan bentuk pertanyaan, tapi untuk mengingkari, tidak butuh jawaban. Untuk mengingkari sekaligus untuk taubih, menunjukkan jeleknya perbuatan mereka. Dan fa pada afa kullama, fa adalah atifah sebagai kalimat untuk menyambung. Kemudian kalimat kullama ini juga satu di antara alat syarat yang menunjukkan tikrar, pengulangan. Jadi terus menerus seperti itu keadaan orang Bani Israil. Afa kullama ja'akum rasulun, apakah setiap kali datang seorang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian sombong. Dan ini menunjukkan perilaku mereka seperti itu, tikrar, bahwa akhlak mereka seperti itu dalam sikapi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Ini syaratnya, maka jawabannya ini syarat adalah aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum, jawabannya adalah istakbartum, kalian selalu menyombongkan diri. Maka ini jemaah menangkan Allah Subhanahu wa taala juga sisi yang lain dari kondisi dan keadaan orang-orang Bani Israil dan sikap-sikap mereka terhadap para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini jadi renungan bagi kita, bagaimana sikap kita dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sunnah-sunnah beliau, sudah sejauh mana perhatian kita, sejauh mana pengakuan rasa cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang tentunya juga menuntut kepada kita untuk lebih banyak mengenal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seperti orang-orang Bani Israil. Ini barangkali kita sudah sholat pagi ini. Wallahu ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.